Oke, lagunya ada Tewas Tertimbun Masa Lo, Gendut Kentang Kansa, semuanya selama aja. Kita main bersama Edot Arisna. Ya teman-teman egois ya, Bayu dan kawan-kawan semuanya, thank you. Dimas ya. Spesial buat Moza lover semuanya. Spesial buat saya di sini, Moza lovers juga di Hotel Sejati.